Temba Mkobule Iduang Tabanam Jam Soranca Kuli Putie La Cokape Kambang Cokape Kambang Cokape Kambang Sayang Sakete Iduang Pese Nan Pulo Bule la coba lon tabang coba lon tabang coba lon tabang sia urang ondeyon angkanio ondeyon angkanio Pulau Io Adieta.